Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه Amma ba'd. Pembahasan kita bab pertama dari Kitab Tauhid telah sampai pada masail, artinya kumpulan dari kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan dari bab yang pertama yang kita bahas dari kitab ini. 6. Apa yang sedang kita bahas? 6. Ada yang bisa menjawab? Bab pertama dari kitab ini. 6. Kita sedang membahas tentang haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah terhadap hambanya, wa haqqul 'ibadi 'alallah, dan sebaliknya haknya Allah kepada atau atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengerti dulu dan diingatkan kembali materi apa yang sedang kita bahas, dan telah tuntas pembahasannya, tinggallah kesimpulan-kesimpulan yang akan kita petik dari pendalilan bab itu, baik dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kita telah sebutkan atau kita ambil 4 kesimpulan. Man yadhkur lana, siapa yang bisa sebutkan kesimpulan yang pertama? Naam, fadhal wito. Naam, ahsanta. Al-hikmatu min khalqil jinni wal insi, adanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia. 6. Penulis mengambil kesimpulan tadi tentu mengambil dalil. 6. Dari mana dalil yang diambil oleh beliau? 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayat dalam surat Adz-Dzariyat, tepatnya pada ayat ke-56 yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan demikian pula manusia melainkan untuk beribadah, artinya untuk mentauhidkan aku, kata Allah. 6. Maka antum lihat pada kitab aslinya atau terjemahnya tentang masalah yang pertama disebutkan alasannya. 6. Tolong dibawakan salah satu kitab aslinya sebentar, saya pinjam. Antum buka halaman ke-28. Antum buka halaman ke-28. Terlebih dahulu penulis sebutkan poinnya, kesimpulan secara ringkas, 1 sampai sekian. Setelah itu beliau syarah atau beliau berikan penjelasan kesimpulan pertama, syarahnya demikian. Kesimpulan kedua, syarahnya demikian. Pada kitab aslinya berbahasa Arab, tertulis tersebut pada halaman ke-28, sedangkan pada terjemahnya, bagi yang memilikinya bisa dibuka pada halaman yang ke-27. Halaman ke-27. Kembali kepada kesimpulan pertama, adanya hikmah diciptakannya jin dan manusia. Beliau mengambil kesimpulan tadi tentunya dengan ayat dan telah dibuktikan pada surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Maka kata beliau, fal hikmah, penjelasan ini adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fal hikmah hiya ibadatullah. La an yatamatta'u bil ma'akil wal masyarib wal manakih. Bahwa hikmah penciptaan tadi gunanya adalah untuk ibadatullah, beribadah semata hanya kepada Allah. Itu tujuan diciptakan baik jin maupun manusia. Allah ciptakan dengan memiliki tujuan. Sehingga antum ketika ditanya apa tujuan manusia hidup atau apa tujuan Allah ciptakan kita, maka jawabannya harus tegas, untuk beribadah kepada Allah. Artinya untuk mentauhidkan Allah. Maka harus paham setiap muslim apa tujuan hidupnya. Kalau itu sudah paham, maka tahu dia jalannya untuk hidup itu untuk apa. Sehingga tidak kemudian mengambang apa maksudnya Allah ciptakan saya. Nah, tapi tahu bahwa Allah ciptakan saya sepanjang umur yang telah Allah tentukan tadi sampai akhir hayat adalah dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah saja. Artinya ibadah tadi mentauhidkan di dalam segala bentuk ibadah. Nah, mana dalilnya? Kalau ditanya tujuan hidup adalah untuk ibadah, sebutkan tadi surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. InsyaAllah semua sudah hafal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka tidak ada lagi setelah ini yang sudah belajar akidah, belajar tauhid, ditanya apa tujuan hidup, tidak bisa jawab. Nah, setiap muslim harus tahu, harus bisa menjawab apa tujuan hidup adalah illa liya'budun, atau untuk beribadah kepada Allah. La an yatamatta' bil ma'akil wal masyarib wal manakih, bukan untuk menikmati dengan bentuk kenikmatan makanan atau minuman atau pernikahan. Nah, tetapi semata untuk ibadah. Kemudian poin atau kesimpulan yang kedua, ini mengulang sedikit apa yang telah dibahas pada kajian yang lalu. Nam, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan yang kedua? Nam. Annal ibadata hiya tauhid. Bahwasannya ibadah itu adalah tauhid. Maksudnya ibadah itu adalah bertauhid, mentauhidkan Allah. Maka jika didapati ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan kata ibadah, maka maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kesimpulan tadi, annal ibadah mabniyatun ala tauhid. Bahwasanya ibadah itu mabniyatun, dibangun atau didasari ala tauhid, di atas tauhid. Fa kullu ibadatin la tauhid fiha, maka setiap atau seluruh yang namanya ibadah, la tauhid fiha, yang tidak didasari dengan tauhid yang benar kepada Allah, laizat bi'ibadah, maka bukanlah dinamakan ibadah. Maka kasih tanda di situ, fa kullu ibadatin la tauhid fiha laizat ibadah. Selama ibadah tadi tidak memiliki dasar tauhid atau tidak didasarkan dengan itu, maka bukanlah namanya ibadah. La sayyama anna ba'dhas salaf, nah, apalagi sebagian dari salaf, maksudnya dari para ulama ahli sunnah, ulama salaf, pendahulu kita yang mulia, fassaru qawlahu ta'ala, telah menafsirkan firman Allah pada surat Adz-Dzariyat tadi di akhir ayat, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah, artinya apa? Illa liyuwahidun, melainkan untuk mentauhidkan aku. Fahimtum? Bisa dipahami? Nah, kesimpulan-kesimpulan yang berharga, yang harus dicamkan bersama. Nah, selagi kita masih mengawali mempelajari kitab Tauhid, untuk kemudian masuk kepada bab-bab berikutnya kita telah paham. Wahada mutabik tamaman limastambatahul muallif rahimahullah. Maka hal ini benar-benar mencocoki apa yang disimpulkan oleh penulis rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. An man annal ibadah, min annal ibadah, bahwasannya yang namanya ibadah, hiya at-tauhid, adalah mengesakan, mentauhidkan kepada Allah. Seluruh namanya ibadah. Baik ibadah itu namanya berdoa, maka terkandung di situ mentauhidkan Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian khusyuk, kemudian rasa takut, rasa harap. Demikian pula salat, zakat, puasa, haji, penyembelihan, nazar, maka semuanya tadi diperuntukkan untuk mengesakan ibadah tadi hanya untuk Allah. Fa kullu ibadatin la tubna 'ala tauhidi fa hiya batilatun. Maka setiap ibadah yang tidak dibangun atau didasari di atas tauhid, maka ibadah itu batil, batilah. Ibadah itu batilah, tertolak, bukan ibadah lagi namanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Ibnu Utsaimin bawakan dalil dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan pada footnote di bawah. Imam Muslim rahimahullah melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis, maka diistilahkan hadis qudsi. Firman Allah menyatakan, ana aghnas syuraka, aku ini aghnas syuraka, yang paling tidak butuh anis syirki, untuk dipersekutukan. Syirik maknanya adalah dipersekutukan dengan sesuatu. Maka kata Allah, aku tidak membutuhkan. Kalau antum perhatikan di situ ada kata aghna, kemudian setelahnya ada an, ain dengan nun. Itu satu kata, satu paket. Jika ada itu, maka artinya tidak membutuhkan. Ana aghna syuraka an anis syirki. Aku tidak membutuhkan untuk dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Man amila amalan, Siapa yang beramal dengan suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, yang mana pada amalan itu dipersekutukan aku, kata Allah, dengan selainku, dengan ghairi, dengan selainku, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia, aku akan tinggalkan hamba tadi, karena dia berani untuk mempersekutukan amalannya tadi dengan selain aku. Aku akan tinggalkan dia, wa syirkahu, dan sekaligus sekutunya. Aku tidak butuh. Seandainya hamba tadi seluruh dunia ini menyekutukan Allah, Allah tidaklah membutuhkan, Allah tidaklah rugi, dirugikan. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa diperintah untuk bertauhid adalah semata-mata maslahat bagi hamba itu sendiri. Sebaliknya, ketika dia tidak mau bertauhid dengan benar, tidak ada upaya melakukan pembenahan-pembenahan, meluruskan, membersihkan tauhidnya selama dia diberikan kesempatan hidup di dunia, maka nanti suatu saat dia akan menyesal, rugi di akhirat selama-lamanya. Ats-tsalitsah, nam, apa masal kesimpulan yang ketiga? Nah, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan yang ketiga? Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Bahwa siapa yang tidak mengakui tauhid, lam ya'budillah, maka dianggap dia tidak menyembah Allah. Fafihi makna qauluhu, maka kesimpulan tadi terambil pada firman-Nya Allah dalam surat Al-Kafirun, wala antum, dan tidaklah kalian wahai musyrikin, wahai kuffar, abiduna, beribadah atau menyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian tidaklah beribadah seperti yang aku sembah, apa yang aku ibadahi. Menunjukkan bahwa siapa yang tidak mengakui tauhid, maka tidak dianggap beribadah kepada Allah. Yakni kalian lastum abidin ibadati. Kalian tidaklah beribadah seperti ibadahku. Lianna ibadatakum mabniyah ala syirki. Karena peribadatan kalian dibangun di atas kesyirikan. Falaisat bi'ibadah lillahi ta'ala. Maka kalau begitu bukanlah ibadah kepada Allah ta'ala. Karena ibadah dibangun di atas tauhid. Sementara ibadah kufar, musyrikin, dibangun di atas kesyirikan. Ar-Rabi'ah yang keempat. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, para. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Adanya hikmah diutusnya para rasul. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, akhadaha rahimahullahu taala, bahwa penulis mengambil kesimpulan tadi min qaulihi taala, dari firman Allah yang menyatakan walaqad ba'atsna, sungguh kami telah utus, fi kulli ummah, pada setiap generasi, rasulan, rasulnya. Pada setiap umat, setiap generasi, pasti ada rasulnya. Ani'budullah, yang mana misinya, rasul tadi selalu memerintahkan ibadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan di saat itu pula mereka melarang kepada kaumnya, kepada umatnya untuk meninggalkan, melarang mereka untuk beribadah kepada taghut. Wajtanibut taghut, agar mereka menjauhi ibadah kepada at-taghut. Fal hikmah hiya, sehingga hikmah diutusnya para rasul apa? Ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Da'wah menuju ibadah kepada Allah semata. Wajtinabu ibadatit tagut, dan meninggalkan ibadah kepada at-tagut. Tagut artinya yang diibadahi selain Allah. Bisa itu berupa syaitan, bisa berupa seseorang yang menyeru untuk mengikutinya dalam perkara yang batil, dan beberapa dari makna at-taghut lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya diutus bertugas untuk itu. Ad-da'watu ilallah ila ibadatillahi wahdah wajtinab ibadatit taghut. Kita melangkah pada kesimpulan yang kelima. Annar risalah ammat kulla ummatin. Bahwa keberadaan ar-risalah. Risalah adalah tugas dari Allah kepada Rasulnya, kepada manusia yang Allah tunjuk untuk menyampaikan wahyu. Maka dia mengemban risalah. Annar risalah ammat kulla ummah. Mengumumi, meliputi setiap umat. Penulis mengambil kesimpulan tadi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin, akhadahu akhadaha min qawlihi ta'ala, mengambil dari firman Allah yang menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul itu rasulnya. Maka keberadaan risalah adalah meliputi pada setiap generasi. Yang membawa risalah adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah, yakni rasulnya. Maka bukti bahwa risalah mengumumi pada setiap generasi terletak pada kata fi kulli ummah, pada setiap umat. Umat maknanya diantaranya adalah generasi. Maka pada setiap umat tadi adanya rasul yang diutus oleh Allah. Kesimpulan yang keenam. Anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwa agamanya para nabi itu satu. Para nabi itu banyak. Nah, yang mereka menyampaikan dakwah dan mereka berada di atas agama yang sama, agama yang satu, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin, kesimpulan penulis akhadaha min qaulihi taala, terambil dari firman Allah juga pada ayat yang telah disebutkan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Mana pada kalimat ini yang membuktikan bahwa agamanya para nabi itu satu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaupun ayat tadi telah berulang, tetapi pengambilan sisi pendalilan terambil satu sisi dari kata yang lain, satu sisi dari kata atau kalimat yang lain. Maka kesimpulan yang keenam adalah pada kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut. Misi atau agama dari para nabi itu sama. Wa mithluhu qawlu ta'ala. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menambahkan pendalilan lainnya. Kalau dalil tadi terletak pada matan, maka dibantu penjelasan lebih lanjut oleh Syekh pada surat dan ayat yang lain. Yang menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, dan tidak kami utus sebelum engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami, kata Allah, wahyukan kepadanya, kami perintahkan, annahu la ilaha illa ana. Ini misinya. Tugasnya mereka memerintahkan kepada setiap umatnya untuk mentauhidkan Allah, merealisasikan kata la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Itulah tujuan dari dakwah. Nah, mengajak umat supaya betul-betul bertauhid. Apabila itu sudah didapatkan dan berhasil, maka berhasillah dakwah. Nah, sekalipun mungkin kondisi dunianya masih belum tertata sesuai dengan selera dirinya. Nah, tetapi orang tadi tauhidnya benar, maka dia telah berhasil di dalam menggapai apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Demikian pula para rasul, demikian pula para dai, menyampaikan ini adalah mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Terus dan terus tanpa henti-hentinya mengingatkan umat kepada tauhid. Fa'budun, maka oleh karena itu ketika mereka telah mengenal tauhid, fa'budun, maka niscaya mereka akan beribadah kepadaku, kepada Allah semata. Ayat tadi pada surat Al-Anbiya ayat ke-25. Kalau antum ingin mengetahui dan telah disebutkan di situ, ayat itu pada surat Al-Anbiya ayat ke-25 untuk mendukung atau menguatkan pada surat An-Nahl ayat ke-36. Sehingga antum bisa tulis surat An-Nahl ke-36 dan surat Al-Anbiya ke-25. Adanya korelasi atau hubungan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, sampai akhir ayat. Kemudian surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, ila akhiril ayat. Maka semakin mengokohkan kepahaman kita kepada ilmu. Dalil ini dikuatkan dengan dalil yang lainnya. Kalau tadi kita cuma tahu satu dalil saja, tapi setelah dijelaskan oleh ulama, semakin lebih luas lagi. Semakin memantapkan kita. Alhamdulillah telah disyarah, telah dijelaskan itu oleh para ulama. Fajazahumullahu khairan katsiran. Wa hadza la yunafi qawluhu ta'ala. Maka ini bukan berarti meniadakan atau bertolak belakang dengan firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bahwa pada setiap kaum tadi, ja'alna minkum, kami jadikan dari kalian itu syir'atan wa minhaja. Nah, dengan syariat, kami berikan aturan syariat, wa minhaj, dan kami berikan pula minhaj, jalan yang terang. Nah, syariatnya dan minhajnya mungkin berbeda pada setiap rasul tadi, tapi mereka berada di atas dinullahi wahid, di atas agama Allah yang satu. Sehingga tidak bertolak belakang, kata Syekh Ibn Utsaimin. Nah, wa hadza la yunafi qawlu ta'ala, maka bukan berarti meniadakan atau bertolak belakang dengan ayat tadi. Lianna syir'atal amaliyah takhtalif bikhtilafil umam wal amakin wal azminah. Karena sesungguhnya aturan yang bersifat praktis itu berbeda-beda menurut perbedaan umat, perbedaan tempat, dan demikian pula waktu. Wa amma asluddin, adapun dasar agama, fawahid, maka satu, sama mereka itu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama ini, ma wassa bihi, apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Nuhan kepada Nabi Nuh. Ini untuk buktikan bahwa agama itu, agama para rasul itu satu. Walladhi auhayna ilaika, dan juga apa yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Berarti sama. Wa ma wassayna bihi, dan juga apa yang kami wasiatkan, apa yang kami wahyukan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa alaihimussalatu wassalam, apa? An aqimuddin, agar supaya mereka menegakkan agama ini, wala tatafarraqu, dan jangan kalian itu terpecah belah dengannya. Surat Asy-Syura ayat ke-13 sebagai pendalilan bahwa agamanya para anbiya satu. Maka kalian sebutkan dalilnya, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika, dan seterusnya. Fahimtum? Apa perlu diadakan ulangan? Naam. Dikasih soal nanti ada ulangannya. Sebutkan dalil tentang agamanya para nabi itu satu. Nah, baru nanti akan belajar. As-sabi'ah, kesimpulan atau masail yang ketujuh. Al-mas'alatul kabirah, adanya masalah yang besar. Apa masalah yang besar itu? Anna ibadatullah, bahwa ibadah kepada Allah, la tahsulu, tidaklah didapatkan, tidaklah terwujud, illa bil kufri bittaghut, kecuali disertai pula bentuk al kufri bittaghut, pengingkaran kepada taghut. Artinya apa? Tidak hanya di satu sisi mentauhidkan Allah, tapi kemudian diabaikan atau terlupakan atau tidak disikapi untuk pengingkaran kepada taghut, pengingkaran ibadah kepada selain Allah. Melainkan harus sama-sama. Baru itu namanya ibadah yang benar, tauhid yang benar, jika kedua belah sisi tadi berlangsung selalu berdampingan, bersamaan. Daliluhu qawlu ta'ala, dalil bahwa kita harus mempunyai sikap mengingkari ibadah kepada selain Allah, peribadatan yang diperuntukkan kepada selain Allah, adalah firman Allah pada potongan ayat, wajtanibut taghut, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian ibadah kepada taghut. Nah, bukankah kita telah lewati ayat pada matan, tepatnya pada dalil yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, surat An-Nahl, rasulan, apa, an i'budullah wajtanibut taghut, perintah untuk ibadah kepada Allah, dan bersamaan dengan itu ingkari, jauhi peribadatan kepada tagut. Faman abidallah walam yakfur bitagut, siapa yang ibadah kepada Allah tapi belum mengingkari kepada tagut, falaisa bimuwahid, maka dia belum bertauhid. Maka menjadi syarat, artinya harus, tidak boleh tidak, ketika dia bertauhid kepada Allah, maka dia harus juga mengingkari peribadatan kepada tagut. Walihada ja'ala al-muallif rahimahullah, maka oleh karenanya penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, hadihil mas'alah, jadikan masalah ini atau poin ini, kabirah, adalah poin yang besar. Kenapa dikatakan besar? Lianna katsiran minal muslimin jahilaha. Karena banyak dari muslimin masih jahil, masih belum mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian ketika dia beribadah kepada Allah, maka di saat itu dituntut pula dia mengingkari kepada at-taghut. Maka masih banyak kaum muslimin jahil fi zamanihi, di zamannya wa fi zamanina al-an, dan di zaman kita pula sekarang ini. Maka terus menerus ditekankan dakwah, diprioritaskan kepada tauhid. Kemudian beliau tambahkan tanbih. Tanbih itu adalah peringatan yang perlu diperhatikan. La yajuz itlaqus syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dhalik. Antum lihat pada terjemahnya, tanbih artinya ada satu catatan. La yajuz, tidak boleh, itlaqus syirki wal kufri wal la'an, memberikan sebutan syirik, memberikan sebutan kufur atau laknat, ala man fa'ala syai'an min dalik, kepada orang yang melakukan sebagian dari perkara-perkara tadi. Li'annal hukma bidalik fi hadihi wa ghairiha lahu asbab walahu mawani'. Karena hukum tentang masalah ini dan juga selainnya, lahu asbab, memiliki sebab-sebab, walahu mawani', dan memiliki penghalang-penghalang tersendiri. Maka tolong dipahami, tidak boleh memberikan penyebutan secara global, utlak, secara umum, pada perbuatan syirik, kekufuran, laknat, ya, kepada orang yang melakukan sebagian dari perbuatan tadi. Maka di sini diberikan contoh oleh Syekh Ibn Utsaimin. Fala naqulu liman akala riba. Maka tidak boleh kita bilang kepada orang yang memakan riba, mal'un, engkau terlaknat. Ya. Walaupun dia melakukan perbuatan yang tergolong dosa besar, perbuatan yang dilaknat, tapi kita tidak boleh menuding kepada yang terlibat riba tadi, kita bilang kepada dia, anta mal'un, engkau terlaknat. Maka kalau seperti ini berarti vonis kepada tertentu. Nah, walaupun hukumnya orang yang melakukan itu adalah apa? Terlaknat. Tapi untuk menuding tertentu, maka masih perlu tahapan. Karena di sana adanya asbab, adanya sebab-sebab kenapa dia makan riba. Mungkin karena tidak tahu, karena jahil, mungkin karena terpaksa, dan sebagainya. Dan padanya mawani, adanya penghalang-penghalang. Sehingga kata beliau, menfonis tadi secara tertentu itu yang tidak diperbolehkan. Bisa dipahami? Kemudian kata beliau, li'annahu qad yujad mani yamna min hululin la'nah alaihi. Karena boleh jadi ada sesuatu yang menghalangi penghalalan laknat itu bagi dia. Antum perhatikan yang bawa terjemah, bisa disimak di akhir dari halaman ke-29. Boleh jadi kata beliau, jika ada sesuatu yang menghalangi. Apa bentuk penghalang atau bahasa Arabnya mawani? Yaitu kal jahil, seperti kejahilan. Jahil, dia tidak ngerti kalau itu riba. Sehingga dia terlibat berbuat itu. Beda masalahnya orang yang sudah mengerti. Tapi itu pun ditinjau lagi. Kenapa dia sudah mengerti tapi masih melakukan riba tadi? Nah. Kemudian mawani berikutnya selain jahil apa? Syubhah. Adanya syubhat, kesamaran, ketidakfahaman. Mungkin dia tidak paham bahwa itu riba. Yang menurut dia itu boleh. Berarti kan syubhat merancui pikirannya. Nah. Maka harus dijelaskan, diterangkan bahwa itu riba. Nah, buktinya atau dalilnya demikian sampai jelas kepadanya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu dari mawani-mawani yang lainnya. Wa kadza asyirk. Kalau tadi contohnya masalah laknat, maka demikian pula kata beliau tentang masalah kesyirikan. La nutriku, tidak boleh kita melontarkan tuduhan ala man fa'ala syirkan terhadap orang yang melakukan kesyirikan bahwa dia adalah musyrik. Naam. Faqad takunul hujjah ma qamat alaihi. Karena belum tentu hujjah sampai kepadanya. Bisabab tafrid ulama'ihim. Disebabkan karena para ulama'nya lalai atau mengabaikan. Sehingga tidak sampailah dakwah kepadanya bahwa yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Maka tidak boleh kemudian kita katakan pelaku kesyirikan, kita katakan musyrik. Nah, adapun secara keumumannya bahwa dia adalah melakukan perbuatan nah, kesyirikan, perbuatan al-kabair, bahkan sebesar-besar kabair. Wa kadzalika naqul, dan demikian pula kita katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan dasar semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Walakin la nahkum bihadza li syakhsin muayyan, akan tetapi tidaklah kita bisa menghukumi kepada individu tertentu. Hukumnya demikian. Tapi apakah setiap individu tadi pasti diampunkan dosanya oleh Allah, dosanya telah lalu? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hukumnya adalah demikian. Id innal hukmal mu'allak alal awsaf la yantabik alal ashkhas illa bitahakkuk syuruti intibaqihi wa intifai mawani'ihi. Karena ketetapan hukum yang dikaitkan dengan sifat tidak dapat ditetapkan kepada orang tertentu kecuali jika diwujudkan syarat-syaratnya dan juga adanya penafian berupa penghalang-penghalangnya. Nah. Demikian pula kata beliau, doa il qabr syirik, bahwa berdoa kepada kuburan itu perbuatan syirik. Lakin la yumkin an naqula li syakhsin muayyan fi'luhu hadha musyrik. Tapi kita tidak mungkin mengatakan kepada orang tertentu yang melakukannya tadi bahwa dia musyrik, orang ini adalah musyrik, sampai kita ketahui bahwa hujjah telah ditegakkan kepadanya, atau kita katakan orang ini musyrik berdasarkan zahir keadaannya, atau kita katakan bahwa dia musyrik berdasarkan yang tampak, yang zahir pada kita. Demikian kata beliau rahimahullah. Kita tambahkan satu lagi. Dengan itu kita ambil 4 dari masail atau kesimpulan pada pertemuan malam ini. Yang ke-8, an-nathaghuta ammun. Bahwa yang namanya taghut itu adalah umum, sifatnya umum. Fi kulli ma ubida min dunillah. Pada setiap yang disembah selain Allah. Setiap yang disembah selain Allah, maka dinamakan taghut. Maka untuk mengetahui definisinya, diingatkan oleh Syekh Ibn Taimin apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yaitu, yang disembah selain Allah itu dinamakan taghut, atau yang diikuti, yang dipanuti. Yang disembah selain Allah adalah berupa as-sanam, berhala, patung, dan yang lainnya. Wal matbu', yang diikuti atau yang dipanuti adalah seperti al-alim, orang yang berilmu tetapi dia berfatwa yang bertentangan dari apa yang Allah tetapkan. Allah menyatakan halal, kemudian ada seorang ulama menyatakan itu haram. Atau sebaliknya, Allah mengatakan haram, dia katakan halal. Maka pengikutnya tetap mengikuti perkataan atau fatwa si alim yang keliru tadi. Maka ketika dia jadikan si alim itu apa yang dia katakan ketika dia berucap salah tetap diikuti, maka berarti dia telah menjadikan alim tadi sebagai taghut, sebagai sesembahan selain Allah. Karena yang berhak diikuti hanyalah Allah dan Rasulnya. Wal muta', dan demikian pula taghut itu adalah yang ditaati selain Allah. Artinya ditaati dalam perkara yang mungkar, perkara dosa, tetap diikuti, ditaati. Baik itu atasannya, atau pimpinannya, ataupun siapapun dia. Maka bisa bergeser kepada taghut. Nah, sehingga pada kesimpulan yang ke-8, bahwa taghut ammun fi kulli ma ubida min dunillah, bersifat secara umum, yakni apa yang disembah selain Allah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga kesimpulan-kesimpulan tadi terbenak pada pikiran kita, menghujam dan ingat dan mendasari dari ketauhidan kita. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.